Assalamu ala Rasulillah ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min nuhin ila Muhammadin. Maka setiap umat Allah mengutus ilaiha kepada umat tersebut rasulan, seorang rasul, min nuhin, dari Nuh ya, wa Muhammadin. Lihat di matan ada wis. Ya, qais di matan. Di matan ada. Kasih tahu yang itu halaman berapa? Hah? Apa? 95. Lihat Qais. Ya, min Nuhin ila Muhammadin, dari Nuh sampai Muhammad. Nuh rasul pertama, Muhammad rasul terakhir. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Yang rasul ini memerintahkan mereka untuk beribadah pada Allah semata. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari peribadatan yang diberikan kepada taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalil mengenai hal ini ialah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibu taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru an ibudullah, itu annya an tafsiriyah, beribadahlah kalian pada Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Waftaradallahu ala jamil ibadi al-kufra bi taghut wal iman billah. Waftarada, dan Allah mewajibkan ala jami'il ibad, kepada seluruh hamba. Ya, apa yang Allah wajibkan? Al-kufra bi taghut, kufur kepada taghut. Ya, wal iman billah, dan beriman pada Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya risalah khusus namanya risalah makna taghut. Di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan apa makna kufur kepada taghut. Kata beliau, anta taqida butlana ibadata ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan pada selain Allah. Ya, watatrukahum, ya, watatrukaha, dan Anda meninggalkan peribadatan kepada selain Allah tersebut. Anda yakini batil, Anda tinggalkan. Kemudian watubghidahum, Anda benci mereka. Ya, wa antu adiyahum, Anda musuhi mereka. Ya, wa antu kafirahum, dan Anda kafirkan mereka. Itu makna kufur pada taghut. Yakini batilnya peribadatan pada selain Allah, Anda tinggalkan. Anda benci, Anda musuhi, Anda kafirkan pelakunya. Itu makna, lima makna kufur pada taghut yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di risalah makna taghut. Kalau ada orang kurang dari lima hal ini, ya, dia belum dikatakan kufur kepada taghut. Padahal kufur pada taghut syarat iman. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, baru ada jawabnya. Ya, jawabu syarat. Jawabu syaratnya apa? Pakai fa'rabitul jabshat faqadistam sakabir urwatil usqalan fi somalaha, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu kata para mufassirin la ilaha illallah, yang tidak lepas. Ya, qala ibnu qayyim rahimahullah taala, ibnu qayyim rahimahullah taala mengatakan wa ma'na taghut ma tajawaza bihi al abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in, yaitu makna taghut kata ibnu qayyim rahimahullah taala di kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, ya, ma tajawaza bihi al-abdu, yaitu yang seorang hamba melampaui batasnya, melampaui batas haddahu, batasannya, min ma'budin, apakah dari yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Wa tawagitu kathirun, wa tawagit jamak dari taghut, dan taghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun, dan pemimpin mereka ada lima. Yang pertama iblis la'anahullah. Yang pertama iblis. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin, dan siapa saja yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dengan catatan dia ridho diibadahi. Nabi Isa diibadahi, tapi Nabi Isa enggak ridho diibadahi. Nabi Isa taghut bukan? Bukan. Ya, kuburan orang-orang soleh, semisal kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani diibadahi. Ya, namun Syekh Abdul Qadir Jilani enggak ridho diibadahi. Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani bukan taghut. Batu-batu yang tidak ada melarang, karena dia benda mati. Pohon-pohon yang disembah. Kuburan-kuburan keramat yang penghuni kubur tersebut di masa hidupnya mencontohkan, menganjurkan, bahkan mewasiatkan agar didatangi kuburannya. Itu taghut namanya. Ya. Waman da'a annasa ila ibadati nafsih. Dan siapa yang mengajak manusia kepada peribadatan kepada dirinya. Ini yang ketiga. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, yang keempat. Dan siapa saja yang idda'a, mengklaim, ya, syai'an, sedikit saja dari ilmu ghaib, dia mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib, peramal, itu taghut. Nah, yang terakhir yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, apa yang Allah turunkan, maka dia tagut. Syekh bin Baz di 10 salam menyebutkan secara mutlak, enggak ada perincian. Ya, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia tagut. Ya, apakah dia benci, ridho, dan seterusnya, pokoknya tagut yang enggak berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, walaupun Syekh bin Baz di 10 salam membagi apakah tagut asghar atau tagut akbar. Ya, tapi intinya tagut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada ikrah paksaan dalam agama, qad tabayyana rusydu minal ghayy, maka telah jelas mana yang petunjuk, mana kesesatan. Faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini ayat yang tadi. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, ini syarat ini. Faman yakfur, yakfur i'rabnya apa? Yakfur i'rabnya fi'lu syart majzum. Ya. Bi man syartiyah. Ya, wa yu'min billah ma'tuf kepada yakfur. Mana jawab syartnya? Fa rabitul jawab syart. Karena enggak ada fi'il mudhari berikutnya, maka faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang, ini jawabannya. Ya, tapi mesti terpenuhi syarat dulu. Syaratnya apa? Kufur pada tagut. Kufur pada tagut kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari salah mana tagut tadi lima. Yakini batilnya peribadatan pada selain Allah, ditinggalkan peribadatan tersebut, membenci pelakunya, memusuhi pelakunya, dan mengkafirkan pelakunya. Ya. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, Rasul amri al-Islam, pokok urusan adalah Islam, wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Wallahu alam. Tamat hadhi risalatu, ya, telah selesai risalah ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kalau di matan udah selesai. Ya, kalau di matan udah selesai. Tapi kalau di syarah, ya, masih tersisa 9 halaman lagi atau 10 halaman lagi. Ya, berarti pekan depan insya Allah kita khataman. Apakah di hari Kamisnya atau di hari Jumatnya. Ya, itu ya. Kalau sekarang gak keburu ya, sampai Isya. Ya, insya Allah. Ya. Asyarhu, penjelasan kata Syekh Shalih Al-Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, afwan, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ini ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang menunjukkan bahwa setiap umat diutus rasul. Ya. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan di Al-Mulakhas, dulu Al-Mulakhas pernah dikaji di sini, selesai dulu. Memberikan faedah ketika membawakan ayat ini yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Kitab Tauhid, di awal-awal Kitab Tauhid, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, berdasarkan ayat ini telah tegak hujah untuk setiap umat. Karena Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah utus seorang rasul untuk setiap umat, berarti telah tegak hujah. Ya. Dan sudah disampaikan oleh Nabi, mana syirik, mana tauhid. Nabi sampai bersaksi. Ya, ketika Nabi tanya pada sahabat, apakah aku sudah menyampaikan? Sudah, Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Nah, itu. Ya, berarti hujah telah tegak. Makanya sekarang ini kalau ada orang enggak beragama Islam, semua kafir. Ma la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. La yahudi wala nasrani, tsumma la yu'minu bi wala ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, tidak perlu Yahudi, Nasrani, yang mendengar nama Nabi, cukup dengar nama Nabi. Mau dia orang Eskimo dengar nama Nabi, wajib dia beriman. Ya, kepada Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi itu al-Islam. Dia tidak beriman padaku dan risalah yang kubawa, mereka di penduduk neraka. Udah gitu aja, itu hujah. Hujah tegak dengan apa? Al-Qur'an. Ya. Kemudian hujah tegak dengan apa? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun paham hujah itu enggak jadi syarat. Ya, Murji'ah mempersyaratkan mesti paham hujah. Ini bedanya Ahlussunnah dengan Murji'ah. Ya, beda antara iqamatul hujah dan fahmul hujah. Makanya Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan itu punya kitab namanya Takfir Muayyan wal Farq baina qiyamil hujah wa fahmil hujah. Perbedaan antara tegaknya hujah dan paham hujah. Di sini udah dikaji 2 kali khatam. Itu Takfir Muayyan. Kajian itu. Ya. Tapi disahkan waktu itu ya. Tapi kata Syekh Shalih Al-Syekh, mayati badaha huwa madmunul ba'si. Nah, yang datang setelah ini adalah kandungan dari diutusnya Nabi tadi. Ya. Ba'asahum li ayyi syai'in. Allah mengutus mereka para nabi dan rasul li ayyi syai'in. Untuk keperluan apa? Ya. Lamma ya'ti ba'da'an. Yaitu tatkala kalimat yang datang setelah an. Tadi saya sebut an tafsiriyah. Maka apa yang diserukan oleh nabi dan rasul? An'ibudullah. Yaitu beribadalah kalian pada Allah. Huwa u'budullah. Beribadalah kalian pada Allah. Ini isbat. Wajtanibu taghut dan jauhilah taghut. Nafyun. Taib. Wa ibadatullahi ya sabaqa tafsiruha, dan peribadatan pada Allah telah berlalu tafsirnya. Mufassalan secara terperinci fil asli al-awwal. Dalam landasan yang pertama, peribadatan pada Allah. Wa huwa ma'rifatul abdi rabbah, yaitu pengenalan seorang hamba akan Rabb-nya. Ya, akan Rabb-nya. Rabbah i'rabnya apa? Maf'ul bih dari ma'rifah. Ma'rifah masdar beramal amal fi'il. Isim yang beramal amal fi'il. Huna lamma dhakara taghuta. Dan di sini Syekh menyebutkan taghut kana munasiban li ahammiyatih. Maka ini selaras dengan urgensinya ini. Ayat qura ma'na taghuti. Ketika beliau menyebutkan makna taghut, qala, maka beliau mengatakan waftaradallahu ala jamil ibad. Allah mewajibkan pada seluruh hamba bihadad dalil, berdasarkan dalil ini, yaitu walaqad basna fi kulli ummatir rasula an ibulawla ucadibu taghut. Apa yang Allah wajibkan? Al-kufra bit taghuti wal imana billahi. Kufur kepada taghut dan beriman pada Allah. Ya. Baik. Ma makna taghut idan? Kalau begitu, idan itu apa? Kalau begitu, apa makna taghut? Qala Ibnu Qayyim mengatakan mana taghut ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya. Itu seorang hamba melampaui batas dari apa yang batasannya, dari apa yang disembah, diibadahi dan ditaati. At-taghutu sighatun mabniyatun lil kasrati wasa'. Taghut adalah redaksi yang mabniyah, ya, yang dibangun lil kasrah, untuk penyebutan kalimat yang banyak dan luas. Ya. Li'annaha man tagha. Ya, karena dia adalah sesuatu yang tagha. Tagha itu tagha. Ya, yatgha, tagha yatgha. Tughyanan, masdarnya tughyan. Ya, yaitu melampaui batas. Ya. Wa ma'na dzalik, maknanya at-tajawuzu. Ya, at-tajawuzu tajawuzal haddi. Yaitu melampaui batas dari apa yang telah digariskan, ditetapkan. Yuqalu misalkan dikatakan tagha al-ma'u idza tajawaza al-hadda. Al-ma' tagha. Air itu berlebihan, tagha apa namanya? Tagha. Apabila dia melampaui batas, akhirnya banjir. Nah, kalau dipanci meluap. Tagha rajul. Pria itu tagha, apa itu? Idza tajawaza haddahu, apabila dia melampaui batasannya. Wa taghutu mabniyun min at-tughyani. Taghut mabni, ya, atau dibangun dari asal kata tughyan. Masdarnya tughyan. Tagha, tughyanan. Lakinnahu lil kasrah. Namun penyebutan ini untuk banyak hal. Ya, mislu malakut, semisal malakut. Ya, rahamut, ya. Malakut itu kan kerajaan, kerajaan. Rahamut, ya, rahmat yang azimah. Rahmah yang azimah, kasih sayang yang besar, wa nahu dzalik. Dan semisalnya. Ya, ma taghutu, apa itu taghut? At-taghut ismun likulli ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Itu sebuah isim, ya, bagi setiap yang seorang hamba melampaui batasannya. Kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddah ay hadd asy-syar'iyyah lahu, yaitu setiap ya hamba yang melampaui batasannya, itu batas syar'i. Ma'lumun anna syar'a haddan ya lil asya'i hududan. Dan telah diketahui bahwasanya ya afwan bukan haddan, anna syar'a hadda lil asya'. Lasya'i hududan. Bahwasanya syariat ini ada batasannya. Sebagaimana berbagai hal juga memiliki batasan-batasan. Wa bayyana 'alaqatal muslimi biha. Dan Syekh di sini menjelaskan hubungan korelasi seorang muslim dengannya. Fa idza tajawaza al-'abdu bi syai'in ma haddahu, Apabila seorang hamba melampaui batasannya, melampaui sesuatu dari apa yang telah dibatasi, lidzalika syai' taghutun, maka sesuatu tersebut adalah taghut. Ya, seorang hamba melampaui batasan apa, maka yang dilampaui oleh seorang hamba tadi itu adalah taghut. Qala ma tajawaza bi al-abdu haddahu min matbu'in aw matbu'in min ma'budin aw matbu'in aw muta'in idza ubida ahadun ya ghairallahi azza wa jal walidzalika al-ghairu taghutu. Ya, taghutu hadzal abidi, taghutu hadzal abidi. Nah, apabila sesuatu hal diibadahi, ya, idza ubida ahadun, apabila seseorang diibadahi ghairallahi, dengan peribadatan selain Allah, walidzalikal ghairu, maka selain Allah tadi adalah taghutu hadzal abid, taghut bagi seorang hamba. Seorang hamba menyembah berhala, maka berhala itu adalah taghutnya si hamba. Paham gak sini? Seorang hamba menyembah roh leluhur, maka roh leluhur tadilah taghutnya seorang hamba tadi. Mata yakunu taghutan, kapan sesuatu tadi menjadi taghut yang disembah tadi? Ya, idza kana radiyan bi hadhil ibadati, apabila dia ridho dengan peribadatan yang diberikan padanya. Amma idza kana yakrahuha, adapun kalau dia membencinya, fa innahu la yusamma taghutan, maka dia tidak bisa disebut sebagai taghut. Kayak seperti apa? Nabi Isa diibadahi. Nabi Isa enggak ridho diibadahi. Bahkan Nabi Isa bukan taghut. Li'annahu yatabarra'u minhu. Karena ketika dia membenci dia diibadahi, dia berlepas, berarti dia berlepas diri darinya. Wal mutabarri'u minasyai'i laisa min ahlihi. Orang yang berlepas diri dari sesuatu, maka dia tidak bisa disebut sebagai ya pelakunya tadi. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Ya, kata Allah apa? Karena kenapa ini penting? Semua taghut dan penyembahnya di jahannam. Jadi yang di jahannam itu bukan cuman kafirin musyrikin yang beribadah pada selain Allah. Sembahannya juga, patung-patungnya juga. Allah hukum berbarengan. Ya, dan yang disembah selain Allah dalam keadaan dia enggak ridho, maka dia tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia enggak ridho. Nah, barakallahu fiik. Paham ya? Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Innakum, sesungguhnya kalian wahai musyrik, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah, ini sembahannya nih, ma'budnya nih, Tuhannya nih. Ya, hasabu jahannam, kalian semua musyrikin dan sembahan kalian adalah umpan jahannam. Antum laha waridun, kalian semua akan memasukinya. Ya, kalian semua akan mendatangi neraka jahannam tersebut, kalian dan sembahan kalian. Makanya nanti saya main salah-salahan. Ya, nanti taghutnya berlepas diri dari yang disembahnya. Dan yang menyembahnya minta, ya Allah, dia yang nyesatin kami. Lipat gandakan azabnya dia, main salah-salahan. Ya. Adapun Syekh Abdul Qadir Jilani, enggak ridho diibadahi. Nabi Isa, enggak ridho diibadahi. Enggak masuk. Mereka sendiri musyrikin ataupun Nasrani ini yang beribadah pada Nabi Isa. Ya, malaikat Jibril yang diibadahi, Roh Kudus oleh Nasrani sebagai Trinitas. Ya, Jibril enggak ridho diibadahi. Walau kana haulai alihatan ma waraduha. Seandainya taghut-taghut itu betul alihah, betul sembahan yang hak, tentu mereka tidak akan bisa memasukinya. Namun dimasukkan oleh Allah. Berarti mereka adalah batil. Falamma nazalat hadil ayatu, maka tatkala turun ayat ini musyrikin Quraisy gagal paham nih terkait ayat ini. Musyrikin Quraisy gagal paham. Farihal musyrikun. Musyrikun gembira. Oh, kata mereka. Kata mereka, sanakunu wa Isa wa Uzair. Oh, berarti kan musyrikin tahu Nabi Isa disembah oleh orang Nasrani. Ya, kata orang musyrikin, oh kalau begitu kami dan Nabi Isa kan disembah, dan Uzair ya orang saleh dari kalangan Yahudi yang disembah oleh orang-orang Yahudi, dianggap sebagai anak Allah, ya. Wa addu alihatan, dan mereka pun menyebut berbagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah dari kalangan orang-orang soleh. Kalau begitu, ya, kami semua sanakunu fi jahannam. Berarti kita ada di jahannam. Fa ni'ma as-suhbatu. Kalau begitu, wah, mereka sebaik-baik teman dong. Ya. Bareng Nabi Isa gitu kata mereka. Bareng Uzair. Kata mereka. Jadi ceritanya musyrikin mengeluarkan kalimat yang terkenal sekarang, kalimat satir gitu. Ya, musyrikin. Oh, udah kita bareng Nabi Isa di neraka. Ya, kalau turun ketika musyrik dengar ayat ini dari Nabi. Ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Nah. Baik, perhatikan. Mana lagi tadi? Fa anzalallahu ba'dah, kemudian Allah turunkan ayat setelahnya. Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Ya. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhum alfaza'u hasisaha. Ya. Wa hum fi La yahzun ila yahzunuhum alfaza'ul akbaru. Ya, wala natalaqahumul malaikatu hadha yaumukum alladhi kuntum tu'adun. Ya. Allah setelah itu menurunkan ayat, innal ladina sabaqat lahum minnal husna. Sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu untuk mereka ketetapan dari kami, ketetapan yang baik dari kami, al-husna, takdir yang baik. Sebisal Nabi Isa dan seterusnya, ulaika anha mubadun. Mereka itulah yang akan dijauhkan anha, anin nar. Domir haknya kembali ke nar. Mereka itulah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Mereka enggak masuk neraka. La yasma'una hasisaha. Boro-boro masuk neraka. Mereka pun enggak dengar hasisnya neraka. Suara api neraka aja enggak dengar. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka berada pada suatu tempat yang disukai oleh jiwa-jiwa mereka. Mereka kekal di situ, itu di surga. La yahzunuhum alfaza'u. Ya. Maka alfaza', kedahsyatan besar, itu tidak membuat sedih mereka. Al-akbar. Ya. Watatalaqahumul malaikah. Mereka akan disambut oleh malaikat. Hada yaumukumul ladhi kuntum tu'adun. Ini adalah hari kalian yang kalian dulu dijanjikan di dunia. Ya, musyrikin Quraisy kecelek. Mereka pikir Nabi Isa akan masuk ke ayat tadi. Ya, bahwa Nabi Isa disembah berarti Nabi Isa di neraka bersama Nasrani, bersama musyrikin. Padahal ala annal ladzi la yarda bi ibadatih. Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa enggak ridho dengan peribadatan yang diberikan padanya. Fa innahu laisa bimadmumin. Maka yang enggak ridho diibadahi, dia tidak tercela. Walihada ubidat al-anbiya'u war-rusulu. Oleh karena itu para nabi disembah, para rasul disembah. Wa ubidat salihuna, orang-orang soleh disembah. Wa kulluhum yatabarra'una mimman abaduhum, abadahum. Ya, dan semuanya berlepas diri dari siapa saja yang menyembah mereka. Fa Isa alaihissalam ubida ba'da raf'ihi. Nabi Isa disembah setelah beliau diangkat. Ya, diangkat dari atap oleh Jibril naik ke atas langit. Ya. Mana lagi tadi? Wa qala lahu rabbuh. Ya, Allah, Rabb-nya Isa berfirman kepadanya. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman pada Isa bin Maryam. Ini Allah sebenarnya tahu, tapi Allah ingin menegaskan saja. Ya. Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Eh Isa, apakah kamu mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, Maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengucapkan apa yang enggak layak bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang benar aku mengucapkan ya Allah, pasti engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Dari ayat ini, kata para ulama, isbat sifat an-nafas bagi Allah, jiwa. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau ya Allah maha mengetahui, yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya, tidaklah aku ucapkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan pada Isa untuk diserukan kepada Bani Israel? Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Beribadalah kalian pada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku adalah saksi atas mereka selama aku di tengah mereka. Ya, Masya Allah. Dan ajaibnya, Injil, firman Allah. Yang Allah, Fahris, ngantuk. Masih bisa-bisa nanti mengantuk. pakai kacamata palsu sih. Ya. Nabi Isa alaihissalam, ya, Injil yang diturunkan pada Nabi Isa, walaupun saat ini sudah terdistorsi, tertahrif, ya, sudah dipalsukan lewat perjanjian lama, perjanjian baru, ajaibnya tidak ada satupun atau tidak, ya, terpikirkan, terlewatkan mungkin, ya, oleh para pemalsu Injil tersebut untuk memuat ayat bahwasanya Isa mengaku aku adalah Tuhan, itu enggak ada. Ya, yang dikatakan oleh para kristolog, dari para penghafal Injil, dari dai-dai kaum muslimin, semisal Dr. Zakir Naik dan gurunya, ya, Ahmad Dedat dan yang lainnya, yang mereka mengkaji Injil dari depan sampai belakang, belakang sampai depan, bolak-balik, mereka enggak mendapati ayat Nabi Isa atau yang mereka kenal Yesus Kristus mengatakan aku adalah Tuhan. Nah, enggak ada. Ya, itu memang demikian di Al-Qur'an demikian. Ya. Falamma, ya. Falamma tawaffaitani. Ai qabdatani, yaitu engkau menggenggamku. Ya. Qubidat badani. Atau qabatta badani. Ketika engkau menggenggam aku, yaitu engkau menggenggam badanku, warafa'tani anhum, engkau mengangkat aku dari mereka. Wastawfaita muddati 'alal ard. Ya. Dan engkau telah tentukan durasi waktuku di bumi. Al-muddatul ula, yaitu pada durasi waktu yang pertama ketika aku bersama mereka di dunia. Kunta antar raqiba 'alaihim. Maka engkaulah pengawas mereka. Ya. Falamma tawafaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya, dan engkau adalah ya Allah syahid, saksi atas segala sesuatu, yang menyaksikan dari atas segala sesuatu. In tu'adzibhum, jika engkau azab mereka, in tu'adzibhum ila akhiril ayat, dan ayat seterusnya. Qala Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, ma'na taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya, makna taghut ialah seorang hamba melampaui batas, batasannya dari apa yang disembah, diikuti dan ditaati. Ya. Man yuttaba'u, yaitu siapa saja yang diikuti, wa yuqalladu, ditakliti, wa yuhtada bihadihi, dan diteladani dengan petunjuknya, au muta' atau ditaati. Idza kana, ya, uttubi'a ahadun, apabila seseorang diikuti, fajawaza al-abdu bihadal muttaba', maka seorang hamba melampaui batas dengan apa yang diikutinya tadi, haddahu, dari batasannya, alladhi adina lahu bihi syar'an, yang diizinkan untuknya secara syar'i, faqad sara dzalika taghutan, maka yang diikuti tadi menjadi taghut lahu baginya, idza kana radiyan bidzalik, apabila memang diridho akan hal tersebut. Wa in kana la yardha fahadahu alladhi ittakhadahu taghutan. Tapi kalau dia enggak ridho, maka dialah yang menjadikan diri taghut, wa dzaka laisa bitaghut. Ya, sedangkan yang diikuti tadi bukan taghut, dia sendiri yang taghut. Taib. Wa bayyana dzalika biqaulih. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan hal ini dengan perkataan beliau, wa tawagitu, ya, katsirun. Para taghut itu banyak, wa ru'usuhum khamsatun. Pemimpinnya lima, iblis la'anullah, wa man ubida wa huwa radin, siapa saja yang disembah di ridho, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsih, dan siapa saja yang menyeru, mengajak manusia untuk peribadatan kepada peribadatan kepadanya. Ya, kata Syekh, iblis la'anullah huwa ra'su tawagiti. Iblis, semoga Allah melaknatnya, adalah pemimpin tawagut. Lima, kenapa? Li'annahu ubida, karena dia disembah. Wali annahu matbu'un, karena dia diikuti. Wali annahu muta'un, karena dia ditaati. Wa huwa radin bidzalik, dan dia ridho. Ya, uti'a fi maksiatillah, dia ditaati dalam bermaksiat pada Allah. Wa hadhihi ghairu ma'dzunin biha, padahal ini enggak diizinkan dalam syariat. Ya. ويعتبر عند من اطاعه انه مقدم. Ya, dan yang dijadikan acuan di sini ialah siapa yang mentaatinya. Bahwa dia yang dikedahulukan, dikedepankan, dia prioritaskan. Wa anna ta'atahu haniyatun. Wa li hadza qala 'azza wa jal, ya. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ya. Allah berfirman, dan sesungguhnya setan berkata tatkala diputuskan perkara kepadanya. Ya, yaitu tatkala hisab sudah selesai. Ya. Innallaha wa'adakum haqq. Setan berkata kepada penyembahnya nih. Jengkel-jengkel dan nih. Ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan wa'adakum, telah mengancam kalian dengan wa'dal haqq, dengan ancaman yang ya, yang benar, janji yang benar. Wa'atukum, aku pun memberikan janji pada kalian. Fa'akhlaftukum. Ya. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Ya, aku menipu kalian. Dan padahal aku enggak punya kekuasaan sedikit pun untuk kalian kecuali aku cuman da'awtukum, aku mengajak kalian. Fastajabtum li, tapi kalian penuhi seruanku. Al-istijabatu huna fil mutaba'ati wa ta'ati. Dan istijabah, ditaatinya, disambutnya seruan iblis ini dalam hal diikuti, ditaati. Qala azza wa jal fi ayati surati Yasin. Allah azza wa jal berfirman di sebuah ayat di dalam surat Yasin. Ya, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwu mubin. Bukankah aku telah menjanjikan, ya, bukankah aku telah mengancam kalian, wahai anak Adam, janganlah kalian sembah setan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Faqauluh alla ta'budu syaitan, janganlah kalian sembah setan. Ay bita'ati, dengan mentaatinya. Kama huwa tafsiruha, sebagaimana tafsirnya. Wa man ubida wa huwa radin, dan siapa yang saja yang disembah dan dia ridho, hadzal qaidu muhimmun. Ini penting ini, qaid, persyaratan yang penting. Wa man ubida min dunillah, siapa saja yang disembah selain Allah, wa radiya bihadhil ibadati, dan dia ridho dengan peribadatan tersebut yang diberikan kepadanya, fahuwa minat tawagiti, maka dia termasuk tagut. Ya. Bal min ru'usit tawagiti, bahkan dia termasuk pentolan tagut. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih, dan siapa saja yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, hadza a'dhamu, ini lebih parah lagi, lebih besar lagi. Ya, al-awwal, yang pertama, dia diibadahi dan diridho. Ya, al-awwal, yu'badu wa huwa sakitun. Yang pertama, dia diibadahi, tapi dia diam. Lam yadu ila ibadati nafsih. Dia enggak mengajak orang-orang untuk beribadah padanya. Kayak patung, batu, kayu. Yuta'u wa takunu ta'atuhu dinan. Dia ditaati, nah ketaatannya itu disebut sebagai agama. Fi ghairi ta'atillah, pada selain ketaatan pada Allah, wa ta'ati rasulih, dan ketaatan pada rasulnya. Yardha bidzalik, dia ridho dengan hal tersebut. Hadza tagutun, dia tagut. Wal adhamu minhu minhu yadu ila nafsi. Yang lebih parah dari ini ialah dia mengajak peribadatan kepada diri dia. Ya. Mislu ma yaf'alu ba'du masyayikh turuqi, seperti yang dilakukan oleh sebagian masyayikh tarekat-tarekat as-sufiyati, tarekat-tarekat sufiyah, waru'usud dolal, dan para pemimpin-pemimpin kesesatan, waru'usur rafidati, dan para pemimpin syiah rafidah, ya, yang mereka menyerukan supaya kuburannya nanti didatangi, waru'usul ismailiyati, ismailiyah sekte rafidah yang ada banyak di Suriah, yang itu jadi sektenya, ya, Bashar Asad, pemimpin Suriah saat ini, ya, kafir dia. Wanahu dzalik, dan semisalnya. Kullu haula'i yu'adzimuhum atba'uhum, semua ini diagungkan oleh pengikutnya. Fauqal haddi asy-syar'i, melebihi batasan syariat. Fayattakhidunahum muta'ina, maka mereka penyembahnya menjadikan dia sebagai orang ditaati. Wayattakhidunahum mutaba'ina min duni rasulih. Ya. Muttaba'ina, ya, muttaba'ina. Maka mereka menjadikannya sebagai muttaba'in, sebagai orang yang diikuti bukan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian waqala wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Ya. Dan yang berikutnya yang mengklaim tahu ilmu ghaib, semisal peramal, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah dan yang berhukum dengan selain hukum Allah. Man idda'a syai'an min ilmil ghaib fa huwa min jinsi syaitan. Ya. Siapa yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib itu termasuk jenis setan, fahuwa kahinun minal ya minal kahanati, maka dia dukun dari kahanah, dari dukun-dukun. Au sahirun minas saharati, atau dia sihir penyihir dari para penyihir. Au mudda'i li ilmil ghaib, atau orang yang mengklaim tahu ilmu ghaib, hada minat tawagiti, maka dia termasuk tagut. Cukup sampai sini. Ya. Mungkin Kamis depan ya kita khataman atau Jumat ya. Ya, antara Kamis atau Jumat lah ya. Dan pekan depannya lagi kita sudah bisa mulai dengan kajian terbaru kita yang akan kita umumkan nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila la ta'ala.